Saat itu yang pertama berbicara adalah radhiyallahu anhu. Dia memberikan pernyataan dari Rasulullah SAW, kita sudah menyatakan beriman dengan Allah. Sudah pergi berhijrah dengan Allah, apa yang kau katakan, kita katakan benar. Apa yang kau katakan tidak benar, kita nyatakan tidak benar. Oleh karena itu, sikap kami dan seperti itu, perintahkan kepada kami apa yang kau inginkan, misalnya kami akan melaksanakan. Itu yang pertama berbicara adalah membawakan sisi kami. Pendapat seperti ini, pertama kali memang penting. Terus yang pertama bicara dan membuat, biasanya nomor dua gimana juga. Memberi dukungan kepada pembuatan. Tapi yang pertama bicara dan memberikan dukungan, maka pembicaraan sebenarnya cuma untuk bapak-bapak memberikan dukungan. Pembicaraan ketiga namanya, Mr. Nur Aswa memberi dukungan. Terus semua sahabat tadi memberikan dukungan, kita hadapi saja perkembangan yang ada ini dari Rasulullah. Ini cerita tentang keluarga waktu perjalanan para. Kemudian perjalanan para juga, Rasulullah SAW itu berkali-kali mengirimkan informan untuk mencari informasi tentang pasukan Quraisy yang akan dihadapi itu. Informan pertama dikirim, kedua dikirim, dan seterusnya. Sampai akhirnya beliau sendiri yang sudah diwakilkan. Jadi tidak cukup mengandalkan informasi dari pusat-pusat beliau, karena beliau memberikan informasi yang lebih tepat sebelum diambil kebijakan bagaimana menghadapi pasukan seribu ini. Maka beliau sudah mengandalkan sendiri yang mencari informasi. Saat beliau mencari informasi, beliau mengajak Abu Bakar Siddiq atau Abu Iman. Yang lain yang diajak adalah Abu Bakar Siddiq. Jadi Rasulullah berkhidmat sebagai informan ini didampingi oleh Abu Bakar. Pengiriman Abu Bakar ini juga menunjukkan bahwa seperti itulah kira-kira posisi Abu Bakar Siddiq sampai ke Rasulullah SAW. Itu sangat yakin betul, sangat percaya betul pada Abu Bakar Siddiq yang ini. Ini pernah disebut dalam Perang Badar. Yang berikutnya, Abu Bakar itu menjadi pengawal Arif Rasulullah SAW. Arif itu apa? Arif itu semacam tenda pengatur, semacam itu. Jadi begitu perang Badar sudah sangat dekat, pasukan itu sudah ditata dengan sangat rapi oleh Rasulullah SAW, maka kaum muslimin mengusulkan agar Rasulullah SAW menempati tempat posisi di tempat ada bukit paling atas itu sehingga bisa melihat pasukan secara menyeluruh, dan di situ beliau dibuatkan arif semacam tenda komando. Waktu sudah dibuatkan arif, para sahabat tetap bertanya, waktu sudah menempati arifnya, siapa yang menjadi pengawal pribadi Rasulullah? Siapa yang menjadi pengawal pribadi? Saat itu tidak ada yang berani mengajukan diri untuk menjadi pengawal. Akhirnya mengajukan diri dengan pembawa visi atau yang bawah. Ini diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pada tahun itu pernah ditanya, siapakah sahabat Nabi yang paling pemberani? Yang bertanya, Ali bin Abi Thalib bertanya sendiri. Kalian tahu tak siapa sahabat Nabi yang paling pemberani? Pertanyaan ini dimunculkan pada tahun Nabi menjadi pemimpin, jadi panglima. Membawa berapa? Dia bertanya kepada pasukannya sendiri. Maka jawaban pasukannya, engkau yang ada di sini. Kamu sendiri yang ada di sini. Kata Nabi Nabi Nabi, bukan saya. Terus siapa? Ada jawaban membawa sisi kepada. Kenapa demikian? Menjelaskan perang Badar setelah pasukan disiapkan dan tertapi oleh Rasulullah SAW, lalu beliau menempati alisnya dan kita bertanya kepada sama kita, siapa menjadi pengawal pribadi Rasulullah SAW? Tidak ada perayaan kecuali Abu Bakar Siddiq Rasulullah. Dia memang tidak masuk ke medan laga secara langsung dalam tanda musuh. Tapi justru beliau lah yang paling berani. Sebab semua musuh pasti bisa ada. Rasulullah SAW. Sebelum sampai pada Rasulullah, siapa yang paling dulu dikerjain? Pengawal yang tentunya. Maka yang menjadi pengawal itulah yang paling berani. Kenapa? Kenapa Nabi Rasulullah? Itu waktu perang Badar. Nanti perang Badar sebelum menjadi perang, Rasulullah SAW terus bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah SWT memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Terus berdoa sampai tanggul diangkat sampai ke atas dan di atas, sampai terus berdoa sampai terlindas beliau, Rasulullah jatuh. Dan melihat betapa doa yang kami tahu berpikir mendalam Allah kasih telah minum sampai berkata Rasulullah sudah cukup Rasulullah, cukup doanya Allah sudah pasti akan mengabulkan dengan kau ya Rasulullah pasti akan mengabulkan dengan kau karena melihat betapa seriusnya Rasulullah telah apa? Berdoa tidak lama setelah itu Rasulullah semacam apa namanya semacam pingsan itu tanda-tanda dia menerima wahyu biasanya. Begitu beliau tersadar, beliau tersenyum dan bersabda kepada Bapak Suci Kosong. Ya, Bapak Suci Kosong, Bapak bergembira. Kenapa? Saya sudah melihat Jibril, alaihissalam, untuk turun ke medan laga. Akan berperang sama kaum muslimin. Ini pertanda bahwa kemenangan kan berada di pihak komisi. Yang pertama mengenal kita sebenarnya adalah Allah Bapak Sidi dan disebut Abshir ya Allah Bapak Sidi yaitu Bapak Sumbira sebelum sahabat dan yang lain. Lalu waktu kota meninggalkan harisnya dan bersama Bapak Sidi turun langsung ke Medan Laga berhadapan langsung dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cerita pokok yang lain adalah selesai perang Badar, pasukan Quraisy itu yang terbunuh 70 orang, yang tertawan juga 70 orang. Terus yang tertawan diapakan? Apakah dibunuh atau diapakan? Rasulullah mengadakan musyawarah. Dalam musyawarah itu, kelompok fisik mengusulkan dan para tawanan merah itu jangan ditunggu. Sebab pada akhirnya mereka itu masih saudara kita. Ada yang orang tuanya, ada yang saudaranya, ada yang sepupunya. Masih kerabat lah, karena Rasulullah sudah dari Quraisy, selama punya tidak. Jadi kerabat semuanya. Karena mereka masih kerabat dari Rasulullah, kita maafkan mereka. Mereka yang kita suruh bayar tebusan, siapa tahu mereka nanti dengan kita korakkan seperti itu menjadi sadar, lalu masuk Islam. Itu harapannya. Kata Umar, kata Umar kan? Rasulullah, kita tidak semuanya. Jangan pisahkan satu pun. Memang mereka masih saudara kita. Tetapi saudara yang berbeda. Mereka memahami kita. Kita tunjukkan kepada Allah Taala bahwa di dalam hidup kita tidak ada simpati kepada mereka. Kita turun ke dalam umat. Itu pendapat Umar bin Khattab. Apa komentar Rasulullah Taala? Rasulullah mengatakan, pendapatku banyak ulama itu seperti pendapat Nabi Ibrahim alaihissalam dan pendapat Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam itu setelah sekian lama berdakwah dan ternyata masyarakatnya masih menyebab berada, dia berdoa kepada Allah. Doanya begini. Rabbi inna hunna adlana kathiran minan nas. Wa man tabi'ani fa inna minni wa man asana fa inna ghafurur rahim. Ya Allah, berhala-berhala ini memang menyesatkan banyak sekali manusia. Namun demikian, mereka yang mau beriman kepada aku, jadilah mereka pengikut. Yang tidak mau beriman kepada aku, maka di dunia itu maha pengampun, lagi maha penyayang. Jadi tidak dibunuh, Nabi Ibrahim minta agar dibunuh. Tapi Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar mereka diampuni dan dikasih sayang. Nabi Isa bagaimana? Nabi Isa juga begitu. Setelah mana membina Bani Israel? Ujung-ujungnya kan? Mereka malah bermaksud membunuh Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa setelah berdoa? Doanya begini. Itu hasil rumah kita beribadah. Wainda menjelaskan bahwa ini keadaan terhadap hadis Allah. Jika kau berhasil menghadap mereka, mereka yang dikata adalah hamba-hamba manusia. Kalau kau berhasil mengampuni mereka, maka sebenarnya kau itu maha menang. Berarti maha tidak terhadap. Sebenarnya mengampuni itu sebenarnya menghadap. Sebenarnya mengampuni. Rasulullah mengakui bahwa sifat mengubahkan titik orang seperti sifat Nabi Ibrahim dan sifat Nabi Isa ada di masalah. Sedangkan kamu, wahai umat, sifat kamu itu seperti Nabi Nuh dan Nabi Musa ada di masalah. Jadi dua-duanya ada tonton dari orang Nabi Nuh. Bagaimana Nabi Nuh ada di masalah? Setelah Nabi Nuh ada di masalah berkawan, berapa tonton? Berapa? Bukan 950, bukan. 1000 tahun 950. Ini kalau di BDI mungkin beda ya. Nabi Nuh alaihissalam berkata itu bukan 950 kan Al-Quran, tetapi 1050. Bedanya di mana? Beda apa? Kalau bapak-bapak masuk supermarket, harga akan itu berapa? 99.900. Sampai 100.000 kan dia kesannya kan? Dibayar ada 100.000, yang 100.000 kan kembalian apa? Permen, jatuhnya apa? Dari 100.000 juga, maka kesannya kan sampai 100.000. Allah sebab membuat juga kebalikannya. Kalau 950 kesannya berapa? 950-nya bisa hilang. Allah tidak bermaksud 950-nya hilang, maka gimana? 1000 tahun berapa? Itu kan bahasa orang kesan saja. Ya. Setelah Nabi Nuh alaihi salam berjalan 1000 tahun dalam 50, ternyata yang beriman masih sedikit. Ilah yang itu ini kau bisa ilah yang buat aman. Maka setelah itu Nabi Nuh berdoa. Nah, doanya bagaimana? Ini, ya. Berdoanya adalah Inna ka inna dhadhum dhubillu ibadaka wa layalidu illa fajiran kasar. Ya Allah, azab semua orang kafir. Jangan pisahkan satu pun mereka. Azab semuanya. So, kalau dipisahkan satu, nanti anaknya kafir juga. Cucunya kafir juga. Habis semua. Itu dia kan? Nabi Nuh alaihissalam. Dan seperti Nabi Nuh alaihissalam. Setelah lama mendakwai Fir'aun, Fir'aunnya bukan apa benar, Maka Nabi Musa berdoa, Rabbana innaka ataita Fir'aun wa malahu zinatan wa tala fil hayati dunya. Rabbana yudhillu an sabili. Rabbana aqdis ala amwalihi wa shudd ala qulubihi. Fala yu'minu hatta yarawul azab al-akhir. Singkatnya, ya Allah, Fir'aun itu berlama, mereka sore, dan iman Islam itu sudah tercipta dengan sekalian Allah. Jangan beri kesempatan saja untuk berjimat. Itu doanya lah. Nabi Musa. Jadi, Abu Bakar itu seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa. Umar seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Kira-kira Nabi Musa cenderung yang mana? Cenderung yang keras atau cenderung yang lembut? Kira-kira. Nabi Muhammad itu cenderung kepada yang lembut. Yang mesti berdapat oleh Bapak Sidik Bersambung di atas seperti gerak Nabi Ibrahim dan Nabi Musa ada di mana. Begitu. Walaupun setelah semua kawannya membayar kesulitan, semuanya sudah pulang, turun waktu, intinya tersulang Allah SWT, harusnya jangan diberi ampun mereka. Tapi dibunuh semuanya. Apakah berarti mendapat sosok salah? Salah mutlak ini ya ada unsur salahnya ya, tapi tidak salah mutlak. Sebab kalau salah mutlak, tentunya begitu keputusan juga satu terwakil tertutup, ya kan? Tapi keputusan dibuat, membayar keputusan membayar, membayar denda, semuanya sudah surat baru turun sebulan. Soalnya apa lagi? Soalnya itu tidak pernah keluar aman. Soalnya mana? Jadi di sini ada ternyata betul setelah berapa bulan balik lagi berperan lagi gitu. Coba semula di dulu balik berperan lagi. Tapi itu tidak cara-cara kenyataannya mereka tidak dimulai itu pada tahun 2008 mereka menyatakan taubat dan masuk. Soalnya itu juga ada sudah mendapat informasi taubat. Jadi gambaran bagaimana perjuangan di tempat pasti pertama Rasulullah dalam rangkut tingkat saja ya kira-kira dinilai ya. Jadi pada saat terjadi perang tersebut persiapkan bahwa Rasulullah SAW tidak tersinggung sebagian yang ada begitu benar Rasulullah tersinggung. Mereka berperang untuk membela sebuah yang dibela adalah sebuah kenal. Setelah itu mereka lemah tidak berdaya ini, dikatakan untuk berperang, menggerakkan tangan dengan pedang sudah tidak bisa. Tak ilum. Untuk orang sisi lewat. Ada yang apa ini? Kita berperang dalam sebuah kenal. Dalam sebuah kata buatan, kalau beliau sudah berhubung, buat apa kita hidup? Kita mati dengan dia. Kata jalan, ngomong sini, habis begitu kan sadar. Kenapa kita hidup? Kalau besar, mati kita mati. Bangkit lagi. Saat bangkit lagi jelas, mereka mendapati Rasulullah menghidup dan meminta mereka untuk mengumpulkan sisa-sisa kekuatan pasukan yang ada. Kita yang ada jelas bersama Allah bergunakan untuk mengejar pasukan miliki yang sedang berpulang menuju Mekah dan akhir ini mereka merasa tenang kalau sudah merasa tenang kuat tetapi di tengah jalan pemerintah dalam mereka menyebutkan panglimanya waktu itu kenapa kita tadi sudah dicek secara apa namanya secara faktual apakah pasukan itu sudah habis atau belum. Baru dari yang itu kita akan ingin berbagi konsep melihat pasukannya mengejar mereka sama kabarkan. Makanya kalau itu serabut Islam kalah sudah, nah kalah dengan Islam. Kalau kalah maka sudah mengejar dengan aku kan tidak menyebutnya kalah, yang menyebutnya musibah. Musibah tidak bilang banyak yang terbunuh dari suara. Tapi tidak kalah. Sebab buktinya bisa mengusir mereka. Nah ini, jadi apakah bisa kan membangkitkan kembali semangat sebagian sahabatnya mendapatkan benar-benar kita Rasulullah SAW. Apa perannya sangat strategis. Dalam perang Bani Amir, Bani Mustalik, Anggap dan Quraisy, ya, yang saya katakan ya. Nanti akan satu jelas, ya, sedikit. Dalam perang Bani Amir, itu Bani Nadir itu Yahudi ya, orang-orang Yahudi. Antara Yahudi dengan pasukan Islam itu sudah terikat perjanjian. Perjanjian, karena mereka berdua negara. Jadi perjanjiannya itu adalah kalau ada orang Islam terkena hukuman, jangan berubah membunuh orang itu terkena hukuman. Terus perusahaannya itu nanti nyawa itu satu unta. Karena kalau muslimin kekurangan dana, maka bilang kalau muslimin kepada orang-orang Bani Nadir di bawah pimpinan Rasulullah, Bakar, Bani Umar pergi ke sana untuk meminta bantuan menembus itu orang Islam yang kena hukuman ini di satu unta yang terlalu tetap berterikan yang berlanggara kan membantu karena adalah membakar diajaknya telah menurunkan penting itu. Rasulullah tahu bahwa itu sifatnya tapi ada berkhianat. Tapi ada. Tapi itu juga warga negara yang diperhatikan. Maka untuk kesana, setelah masuk di pertampungan dan masjid, dia itu bersandar di tembok nandar begitu. Saat itu ada pimpinan dan masjid, lihat di telepon nandar itu, dia memberi karakter sebelahnya. Secara itu maknanya adalah ini, Muhammad SAW ini posisinya yang posisi mata. Maksudnya mata menjadi buku, tetap nyandar tembok. Coba kamu lakukan naik ke atas, satukan batu besar kepada dia. Kalau kejauhan batu kan mati, selesai. Kita tidak jadi buku untuk dibunuh-bunuh, tidak bisa nyandar tembok, ada batu jatuh. Mereka yang cerita itu sudah begini. Memang kabel jauh itu begitu, ya. Tapi ada sama dengan zaman Nabi Yusuf alaih salam itu. Gimana saudara-saudara Nabi Yusuf? Nanya mulai yang itu kan saudara-saudara Nabi Yusuf itu. Apa ya? Jika cerita begini, saudara-saudara Nabi Yusuf ingin melihat dan Nabi Yusuf alaih salam. Setelah hilang, kata mereka, mari kita jelaskan Yusuf. Nanti Tuhan Yusuf bilang dari depan Bapak kita tampil depan Bapak kita sebagai orang-orang soleh. Itu sebagai gaya dari Yusuf. Sebetulnya ya, dibilangkan Yusuf, Tuhan Yusuf bilang, tampil depan Bapak sebagai orang soleh. Dan begitu. Nah, Muhammad dengan ibu lu, ada tembok, ada batu jatuh. Kan batunya tembok itu. Batu tembok jatuh, berjatuh dengan Muhammad, kena mati. Jadi bukan membunuh, karena mereka begitu. Selagi mereka telah berencanakan seperti itu, setelah orang mau naik ke atas, Allah telah menunjukkan wahyu kepada Muhammad SAW bahwa kamu tidak dibunuh dengan cara seperti itu. Maka Allah SAW pura-pura mau buang saja. Pura-pura. Minta izin mau buang saja. Zaman dulu yang namanya buang hajat itu keluar kampung teman dulu. Gak ada toilet di dalam rumah teman dulu. Ya kan ada buang hajat pasti ada di mana? Harus keluar kampung, maka harus keluar kampung. Terus bablas sampai Madinah. Jadi bukan buang hajat, tapi mau pulang. Bahkan memang buang hajat gak balik-balik lama-lama. Maka keduanya minta izin kepada Bapak Nasir. Itu lama sekali tak khawatir dan binatang berapa cepat saya siput. Nah, disiput. Dicari-cari, kok nggak ada di mana, ya ada. Nah, waktu itu tuh ada orang dari Medina datang. Bisa pada Bapak Nasir sudahkan dia, lalu diberitahu kalau sudah berbandingan. Oh, maka keduanya pulang. Ternyata sampai di Medina, Bapak sudah siap menggunakan pakaian perang. Bani Nasir mau diserang. Ceritanya bagaimana? Sekarang perang dulu. Ceritanya nanti. Akhirnya berarti diserang. Nah, menariknya perang Bapak gimana sih? Dialah yang percaya oleh Bapak Bapak untuk menemani dan mendatangi Bani Nasir. Itu percaya Bapak. Oke, juga ya. Perang kemudian, singkat kita negara, ada dua. Singkatnya adalah waktu Rasulullah mensepakati perdamaian senjata-senjata dengan orang musyrik, sebenarnya poin-poin tuntutan itu kesannya itu tidak berimbang. Posisi kaum muslimin itu dikalahkan dalam perjanjian itu. Sehingga paling kotor itu dia tidak terima. Tapi Abu Bakar sendiri tidak terima. Abu Bakar sendiri tidak terima. Umar mengatakan, Rasulullah, bukan engkau Rasulullah. Umar, iya kan? Bukan sanggup bersabda bahwa kita akan keluar dengan aman. Rasulullah jawab dia mengatakan kita akan keluar dengan aman. Tapi kan dalam masa tahun ini tahun depan sudah ada perjanjian. Umar tidak kuat, tapi tidak ada kuat kan. Bukan dia Rasulullah. Bukan dia Rasulullah. Bukan dia mengatakan kita akan keluar dengan aman. Dia tidak mengatakan begitu. Tapi dia tidak mengatakan tahun ini tahun depan sudah ada perjanjian. Jadi mana? Dua orang ini tidak bersepakat, tapi jawabannya adalah jangan lupa, bahwa itu luar biasa ini. Seakan-akan hati dan pikiran Allah SWT itu sudah apa? Dan juga yang lain-lainnya, masih terdapat Allah SWT, semua dapat Nabi, saya kok. cintanya, saking cintanya. Waktu Rasulullah malam, mereka tidak terima saking cintanya. Termasuk Umar, termasuk adalah Umar Umar. Umar kita itu, namun ingin bahas sampai membunuh pedang. Siapa mengatakan Nabi Muhammad wafat? Potong mereka. Dia malah saking cintanya kepada Rasulullah. Begitu dalam kita Rasulullah tidak terima. Jadi kita ada banyak untuk kelari kan? Tapi yang bapak ini apakah tidak mungkin dengan Rasulullah? Anak sendiri ada maka berkata, melihat Rasulullah, buka wajah beli Rasulullah, lalu diom dan berkata, kita hanya memberikan Rasulullah. Engkau hidup dan mati cuma dan berbahaya. Lalu dia pergi ke masjid, minta Umar kepada kamu turun. Turun. Dan dia mulai berbicara dan berubah. Dan berkata, mankana yang itu Muhammad dan Marina Muhammad. Siapa menyemang Muhammad setelah, dia bisa meninggalkan. Untuk sekarang yang itu Allah, itu hanya saya pun. Siapa menyemang Allah, maka menyemang Allah juga dan juga bergerakkan. Kalau saya baca Umar Muhammad dan Rasul, setelah di kota Rasul, apa yang mana? Kata Umar, saya apa yang itu? Tapi seakan-akan saya terbukul kalau turun dari sana. Allah kan cinta kepada Rasulullah, tetapi cinta tidak sampai menutup realita dan fakta. Itulah ya, jadi gambaran bagaimana perjalanan sebuah positif tentang Rasulullah yang mau berjalan dan kita tutup dengan kita dengan menanam pada Rasulullah dan berfakti Subhanallah menghantikan Syedera yang baik Allah dan Syedera yang baik Allah dan Syedera yang baik Allah dan Syedera yang baik Allah dan Syedera yang baik